40 kali Islam. Kalau pengedarnya Islam tidak mengatur, ketika Islam tidak mengatur, maka pemerintah boleh memutuskan hukum sendiri. Bagi pengedar narkoba dihukum mati, digantung, boleh, karena Islam tidak mengatur. Adapun Islam yang kalau sudah Islam mengatur, maka tidak boleh digantung. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia orang kafir. Ini ancaman. Ancaman. Iya, membunuh yang hak. Membunuh yang hak, kan membunuh itu ada yang hak, ada yang tidak hak. Ketika saya membunuh si fulan, ini membunuh yang tidak hak, berdosa saya. Tetapi karena kalau saya membunuh karena diperintah oleh penguasa, presiden, raja, khalifah, maka ini membunuh yang hak. Ya, karena seorang presiden, seorang pemimpin di dalam Islam berhak membunuh. Maka tidak ada yang mengingkari perbuatan Khalid bin Abdullah di Wasit yang menyembelih Ja'ad bin Durham. Ja'ad bin Durham disembelih di tanggal 10 Zulhijjah oleh Khalid bin Abdullah. Tidak ada yang mencela Khalid bin Abdullah kecuali Ahlul Bidah. Ahlus Sunnah tidak ada yang mencela. Karena berapa? Seorang penguasa berhak membunuh siapa yang perlu dibunuh. Ya, yes. Nah, di antaranya yang berzina muhsan, yang membunuh, yang murtad, dan yang melakukan seperti perlakuan kaum Lut, ya, yes. Lima itu juga dibunuh. Ya, yes, kita akhiri pengumuman untuk malam Ahad besok libur satu kali. Saya mau sabar. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi yang mau salat Id dari selatan di Sunan. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.